Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo. Di sini saya akan berbagi cerita pengalaman mistis, pengalaman horor yang pernah saya alami. Kejadiannya waktu itu tahun 2012, saat saya sedang mengikuti kegiatan diklat prajabatan untuk PNS baru. Selama 21 hari saya tinggal di sebuah asrama di dalam lingkungan kampus sebuah universitas negeri di Bandung. Dan selama 21 hari itu, beberapa kali saya dan teman-teman yang lain mengalami banyak gangguan-gangguan yang sifatnya di luar nalar. Hari pertama saya datang, saya kebetulan dapat kamar yang di pojok. Jadi asrama itu adalah sebuah gedung baru yang memang difungsikan untuk disewain buat kegiatan-kegiatan. Dan saya dapat di pojok, kamar pojok. Jadi gedungnya itu bentuknya U. Jadi di dalam itu, di tengahnya itu bolong gitu. Jadi dari atas ke bawah tuh kita bisa lihat. Dan saya ada di kamar yang paling pojok di lantai 3. Satu kamar diisi oleh 2 orang. Kebetulan saya waktu itu sama teman saya, salah satu teman saya dari kota yang sama dengan saya. Hari pertama sekitar jam 9, jam 10 malam. Setelah kegiatan 1 hari, saya memutuskan untuk tidur karena saya terasa lelah sekali waktu itu. Teman satu kamar saya namanya Fadli. Karena dia belum ngantuk, jadi dia pengen keluar dulu, pengen ngopi atau saya gak ngerti lah. Tinggallah saya sendiri di kamar itu. Hari pertama saya tidak pernah terbayang akan mengalami kejadian yang membuat saya itu sambutannya cukup menakutkan. Karena lokasi kampus itu agak di atas, jadi sudah ke arah Lembang gitu Bandungnya. Jadi dingin. Jadi saya memutuskan pakai kaos kaki, pakai jaket, dan selimutan karena dingin. Tapi yang aneh adalah saya tahu itu terasa dingin memang udaranya. Tapi saya merasakan hawa yang lain, yang berbeda, yang menurut saya agak dingin tapi agak anyep gitu. Jadi gak enak aja hawanya gitu. Sebetulnya saya takut ketika Fadli izin untuk keluar, tapi ya karena saya lelah, saya tidur aja. Kemudian saya putuskan untuk tidur memang. Saya coba untuk merem. Sekira waktu hampir tertidur lelap begitu, saya terkejut sekali ketika itu karena tiba-tiba selimut yang sedang saya pakai itu ditarik. Betul-betul ditarik. Jadi turun. Selimut yang tadinya saya pakai searah dada, tiba-tiba ditarik sampai ke pinggang. Dan itu saya kaget betul. Saya pikir teman saya balik gitu. Karena saya udah merem kan, saya gak tahu. Tapi saya gak dengar apapun, gak ada dengar suara orang masuk, gak ada dengar ada suara kaki melangkah atau apapun. Dan itu betul-betul membuat saya berpikir apa ini. Tapi karena saya ngantuk, saya coba untuk udahlah gitu, saya tarik lagi selimut saya. Nah kali ini karena saya udah ngerasa ngantuk banget gitu, udah lelah, saya coba untuk kukupan. Untuk kukupan itu untuk, jadi selimut itu saya pakai sampai ke atas kepala, berusaha untuk nutupin pandangan saya dari apapun gitu. ditarik lagi untuk yang kedua kali. Oh my God, saya bilang. Di situ saya betul-betul takut. Dan saya ngerasain tarikannya. Jadi selimut itu saya pegang, tapi saya ngerasain itu ditarik. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dalam mata yang tidak terbelalak gitu, karena saya agak merem-merem gitu karena saking takutnya, saya melihat bayangan hitam besar itu berdiri di depan kasur saya. Tinggi sekali, saya gak berani lihat sampai ke atas karena saya takut betul. Takut, saya lihat cuma dari kaki sampai ke mungkin pahanya. Dan itu hitam. Hitam. Saya gak tahu itu makhluk apa, tapi yang jelas itu ada di dalam kamar saya ketika itu. Dan besok paginya, saya cerita ke teman saya itu, lu semalam jam berapa balik? Jam 12. Artinya, bukan dia yang datang malam itu. Karena, seingat saya itu, kejadiannya di bawah jam 12. 3 hari setelah kejadian itu, saya bercerita sama mamang-mamang laundry di gedung itu, di asrama itu. Saya cerita, "Mang, semalam beberapa hari yang lalu waktu saya baru datang, saya begini-begini-begini." Terus dia bilang gini, "Itu ngajak kenalan." Saya kaget. "Kenalan gimana maksudnya, Mang?" "Yang ngajak kenalan, karena emang di kamar itu ada penghuninya." Kaget saya. "Ada penghuninya, Mang?" "Iya, ada penghuninya itu," katanya. Pakai bahasa Sunda dia ceritanya. Terus dia bilang, "Lihat rambut enggak?" katanya. "Enggak, Mang. Biasanya mah ada rambut," katanya. "Jadi setiap kali kalau ada yang mau nginep kan pasti dibersihin kamarnya itu. Udah bersih gitu. Terus biasanya kalau ada orang masuk gitu, itu selalu manggil si mamang ini untuk bersihin lagi karena ada rambut banyak di bawah kasur. Kita gak tahu itu rambut siapa, tapi yang jelas kata mamang-mamang itu memang itu sering di situ dan memang tempatnya di situ di kamar saya pojok itu lantai 3. Saya coba untuk beraniin karena 21 hari saya enggak mungkin pindah kamar. Saya tetap harus ada di situ. Beberapa hari kemudian kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, saya cerita. Ya, ngobrol ngalor ngidul gitu setelah selesai kegiatan, setelah apel malam jam 10 kita masih bersenda gurau duduk-duduk sambil ngobrol. Ada teman saya cerita. Dia bilang, "Semalam kamar gua ada yang ngetok-ngetok. Tok, tok, tok. Dibuka, gak ada siapapun. Karena itu udah jam 12 malam," kata dia, "dan gak ada orang sama sekali yang lalu lalang, yang keluar masuk kamar atau apalagi ngelewatin kamar. Itu gak ada. Dan dia tutup pintu, terus dia dengar ada suara anak kecil lari-larian, dan itu gak cuma satu. Artinya suara orang lari, anak kecil lari-larian sambil ketawa-ketawa. Dan itu bukan cuma satu anak, tapi kayak yang 2 atau 3 anak lagi main-main, lari-larian. Dan itu buat dia tuh mengganggu gitu. Dia buka pintu, maksud dia mau ngusir anak itu gitu. Karena dia pikir mungkin ada keluarga atau siapa yang memang lagi sama-sama nginep di asrama itu. Karena memang itu disewain buat umum. Tadinya dia mau negur gitu. Tapi begitu dia buka, itu hilang suaranya dan gak ada apapun. kaget sekaligus takut, dan dia langsung buru-buru masuk masuk kamar, pintu ditutup, dia tidur lagi, dan suara itu muncul lagi. Ketawa anak kecil. Wow, ternyata bukan cuma saya yang ngalamin, tapi ternyata ada yang ngalamin juga dengan cerita yang berbeda. Selang beberapa hari kemudian, ada teman saya perempuan. Kebetulan dia lagi nyusuin. Dia waktu malam itu habis, karena dia pumping, jadi botolnya tuh dia mau nyuci botol keluar, karena kamar mandi itu kan posisinya di luar, jadi kamar mandi itu nggak di dalam kamar, jadi kamar posisinya tuh kamar terus kamar mandi baru kamar, jadi dua kamar ada satu kamar mandi tengah-tengahnya, ke sebelahnya juga begitu, dua kamar ada satu kamar, setengahnya kamar mandi, terus kamar lagi. Jadi ada satu kamar mandi yang diapit gitu. Dan itu waktu itu dia keluar untuk cuci botol susu, karena dia mau pumping, mau untuk persiapan dan persediaan ASI buat besok buat anaknya. Dan waktu dia keluar kamar, dia lihat ada cewek berdiri di pojok. Cewek itu membelakangi kawan saya, dan dia bajunya putih, rambutnya panjang sekali, mungkin panjang bukan sebahu, bukan sepinggang, tapi di bawah itu, dan itu panjang. Dan yang dilihat oleh teman saya itu yang juga pernah dilihat oleh kawan di hari sebelumnya, karena akhirnya mereka saling cerita. Dan si perempuan ini menatap ke jendela, menatap ke arah luar, dan itu nggak nginjek tanah. Jadi dia itu bajunya saking panjangnya gitu, jadi nggak terlihat kakinya, dan itu melayang. Teman saya ini langsung buru-buru nyuci botolnya, langsung masuk lagi, dan waktu dia masuk itu perempuannya udah nggak ada. Itu dia noleh lihat ke arah jendela yang tadi, perempuannya udah nggak ada. Dan dia masuk ke dalam kamar. Habis itu dia mendengar ada suara orang melangkah. Dia mendengar ada suara orang melangkah. Tapi setelah langkah itu berakhir, yang muncul kemudian adalah suara tangisan. Dan kejadian itu bukan cuma terjadi di satu atau dua malam, tapi hampir setiap hari. Dan kita akhirnya sudah terbiasa, sudah merasa bahwa ya sudahlah, kita tahu nggak selamanya di sini, cuma 2 minggu, 21 hari, 3 minggu, habis itu juga kita pulang. Kita cuma nginget itu aja, karena kalau kita nginget kejadian-kejadian itu, kita ngerasa bahwa waktu tuh lambat banget jalannya. Nah, ada satu kejadian waktu itu, karena instruktur itu menerapkan disiplin yang luar biasa, jadi kita tuh betul-betul harus bangun pagi, berkegiatan, dan baru berakhir malam setelah apel. Dan waktu itu mereka sidak pagi-pagi. Jam 4 mereka udah gedor-gedor kamar untuk bangunin kami semuanya. Hei, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Senam, senam, senam, bangun, bangun, sholat, bangun. Karena memang kegiatan pagi adalah sholat dan senam. Setelah itu dia nyuruh kita mandi kan. Bayangkan dia cuma menyediakan waktu 15 menit. 15 menit saya tunggu di bawah semuanya. Wah, itu semua teman-teman kelabakan karena kamar mandi cuma satu, sedangkan satu kamar itu isinya berdua. Jadi artinya karena kamar mandi digunakan untuk dua kamar, satu kamar mandi harus dipakai oleh 4 orang bergantian, dan itu lama karena waktunya terus berjalan kan. Dan ini si instruktur ini bisa kapanpun merubah waktu gitu. Artinya kalau dibilang sekarang kumpul, itu harus kumpul. Akhirnya saya, waduh, gak kebagian. Karena saya, teman-teman yang lain sudah masuk ke kamar mandi. Ada satu teman yang keluar dan masuk lagi gitu, yang lain. Dan saya putuskan untuk naik ke lantai 4. Saya cari kamar mandi yang kosong lah, bodo amat, saya pikir. Yang penting saya cepat selesai. Saya ke lantai 4 dan saya baru tahu ternyata kamar 4 itu tidak disewa untuk kegiatan kami. Jadi lantai 4 itu kosong. Kosong. Jadi kamar-kamarnya tuh tidak ada yang menghuni. Saya naik, saya cari kamar mandi, dan ketika saya sampai di depan sebuah kamar mandi, saya dengar ada yang mandi. Saya tungguin. Tapi waktu terus berjalan. Saya gak punya waktu banyak untuk nungguin orang ini. Saya geder. Woi cepetan woi, gantian woi, cepetan woi. Kita harus turun cepetan woi. Dan tidak ada suara menyahut dari dalam. Ah bodo amat, akhirnya saya buka itu. Dan memang tidak dikunci. Artinya tidak ada yang mandi. Tapi saya benar-benar dengar ada orang mandi di dalam kamar mandi itu. Saya buka kamar mandi itu kering. Dan ketika saya masuk, itu seketika saya mencium wangi bunga. Wah. Wangi bunga rupa-rupa gitu. Jadi bukan cuma sekedar bunga melati, tapi bunga yang campur-campur dan itu wangi banget. Tapi lantainya kering. Saya gak pikir panjang ketika itu karena yang saya pikirin cuma saya harus turun untuk segera ikut kegiatan. Bodoh, saya tutup pintu, jegrek, saya mandi, bat. Saya keluar lagi. Dan saya lupa peralatan mandi saya masih ada di atas. Masih ada di kamar mandi itu. Oh my God. Saya posisi udah di tangga. Mau gak mau saya harus naik lagi ke kamar itu. Kamar mandi atas. Saya buka. Dan itu kamar mandinya sudah kering lagi. Dan wangi itu semakin kuat. Kuat sekali. Seketika saya ngelihat, ketika saya masuk kamar mandi itu, saya ngelihat ada yang lewat di depan kamar mandi. Dan itu cepat banget, saya ingat. Kalau gak salah itu, bajunya putih. Dia lewat, set, cepat. Bodoh, saya udah gak mikir macam-macam, saya gak mau cari itu di mana yang lewat itu. Ke arah mana saya gak mau tahu, karena saya harus buru-buru. Saya turun. Dan ketika itu akhirnya saya cerita ke teman-teman yang lain. Dan ternyata memang teman saya di hari sebelumnya ketika malam, kalau dia malam ketika itu, dia karena kamar mandi juga penuh, dia ke atas dan dia menemui si mbak-mbak itu. Karena ternyata yang di atas itu adalah perempuan. Dan saya cerita sama si mamang laundry yang tadi, yang ketika pertama saya datang saya cerita ke dia. Dia itu ada lantai 5, tempat laundry, dan dia cerita, "Pak, kalau lihat cewek pakai baju putih, jangan takut, itu rumahnya di sini, kata, oh my god, astagfirullah, saya bilang. Dan si Mamang itu tuh biasa banget dia nyeritain bahwa tiap malam si cewek itu ada di lantai 5 dan duduk di atas toren air, kadang sambil nangis, kadang diam, kadang kakinya digoyang-goyang gitu. Dan si Mamang itu udah biasa katanya lihat kayak gitu. Bagi kami yang pendatang baru di situ, aneh. Dan akhirnya dari kejadian-kejadian itu, yang paling menurut saya ekstrim adalah ketika pada satu malam teman saya ngelihat dari lantai atas di bawah, itu dia ngelihat ada satu keluarga yang lagi duduk di lobi. Padahal resepsionis udah tidur, udah gak ada orang sama sekali, dan ini dia, bapaknya diem, ibunya diem tanpa bicara apapun, anaknya lagi lari-larian. Teman saya ini mau keluar, dilihat, dan dia abis itu dia balik lagi karena dia mau beli kopi waktu itu. Dia balik lagi, dilihat bahwa bapak sama ibu dan dua anaknya itu nggak ada, dan ternyata mereka ada di lantai 4 dan mereka cuma berdiri, anaknya lari-lari, ibu bapaknya berdiri, dan mereka diem dengan wajah yang tertunduk, dan kita gak tahu itu siapa karena lantai 4 itu kosong, tidak ada penghuninya. Sampai akhirnya ya sudah, cerita-cerita itu, kejadian-kejadian itu bagi kami jadi sebuah pengalaman yang sangat berharga dan berkesan, karena akhirnya setiap kali kita ketemu, kita kumpul, kita selalu ingat cerita itu, dan kayaknya kita gak mau deh kalau harus balik ke tempat itu dan tinggal di situ.